masih melingkar berban di jidat, di kaki dan tanganku. Pakai infus, hampir mampus, terbaring di ICU. Bangun tidur kecepatan, rokok habis, kopi nyaris, sepaksa cari kios walau dingin. Mumpung subuh lari aja, badan sehat, mata segar, sambil lihat body. Lari pagi, langkahnya mirip atlet, penuh percaya diri, sampai tersusun semua. Waktu sampai di tikungan, konsentrasi rada buyar. Ternyata ku lagi diincar anjing, pontang-panting minta tolong, tapi dia terus menggonggong, bikin ciut nyali. Dan aku lari, dia ikut mengejar, balap lari, akhirnya kalah juga. Anjing edan, apa salahku? Dokter, dokter, tolongin aku, cepat suntik saja sebelum telat. Susah cantik, rawat aku. Seluruh badan memang sakit, tapi hati yang paling sakit. Di kaki dan tanganku, pakai infus, hampir mampus, terbaring di ICU. Satu bulan di opname, menahan nafsu, nahan sakit, terpaksa harus rela makan hati. Mikir-mikir cari jalan sambil ngaturin strategi untuk balas dendam. Ku cari-cari setiap gang di Satrode, kesana kemari, tapi gak nongol juga. Sakit. Woohoo. Woohoo.